Soalan yang ketiga mengenai kenyataan apabila sesebuah hadis itu bertentangan dengan Al-Quranil Karim. Okey, kesimpulan bagi persoalan yang kedua. Tadi saya kata, untuk persoalan yang pertama, kesimpulannya, jangan tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis yang lemah, yang tidak sahih. Kesimpulan yang kedua, jangan tafsir Quran dengan kefahaman anti hadis. Inilah kesimpulan yang kedua. Jangan tafsir Quran ikut cara dia orang. Kita ikut kefahaman yang akan kita akan sebutkan pada hujung sekali, pada persoalan yang kesembilan. Kerana Quraniyun, mereka tafsir Quran ikut kefahaman mereka sendiri. Sebab itu kesimpulan yang saya boleh buat apabila saya berjumpa dengan tuan yang datang ke pejabat itu, satu je kesimpulan saya boleh buat. Dia memang ajak kita ikut start, ikut Quran lah, tak payah ikut hadis Nabi, dah tak ada kesian kepada Nabi. Betul, dia boleh cakap macam tu. Betul, ajakan dia mengajak kita ikut kepada Quran. Rupanya bukan sekadar itu. Anti hadis atau Quraniyun, mereka bukan sekadar mengajak kita ikut Quran. Tapi dia nak ajak kita ikut Quran dengan cara dia faham Quran. Ini masalah. Kita betul nak ikut Quran, tapi kita tak nak ikut Quran dengan cara dia faham. Kita nak ikut Quran dengan cara yang Rasulullah faham, dengan cara yang para sahabat faham. Nanti kita akan bahas. Jangan ikut metod Quraniyun dalam mentafsirkan Quran, iaitu anti hadis. Soalan ketiga pada muka surat yang ke-11, mengenai kenyataan apabila sesebuah hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka ia tertolak. Ada orang berkata, apabila sesebuah hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka hadis itu tertolak tanpa mengira darjat dan status hadisnya, walaupun hadis tersebut sahih. Dia memberikan contoh dengan sebuah hadis, innal mayyita la yu'azzabu bibuka'i ahlihi alaih. Sesungguhnya seorang jenazah itu akan diazab dengan tangisan ahli keluarganya ke atasnya apabila dia telah meninggal dunia. Sedangkan hadis ini bercanggah dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang menolak hadis ini dengan dalil wala taziru waziratun wizra ukhra, dan janganlah ataupun seseorang tidak menampung ataupun menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ada kontradik tak pada pandangan dia? Ada kontradik. Kerana seseorang itu apabila dia dah meninggal dunia, dia dah tak ada apa dah untuk dia amal dan tak ada apa untuk dia tinggal. Tetapi tiba-tiba dia kena azab. Dia kena azab pasal apa dia? Kerana orang lain, keluarga dia menangis. Keluarga dia menangis. Jadi apa kaitan keluarga dia menangis dia kena azab? Sedangkan Quran kata seorang itu tak menanggung dosa orang lain. Sebenarnya daripada satu sudut metod, betul. Sebab itulah kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, yang wafat pada tahun 597 Hijrah, إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَدِيثِ, apabila kamu melihat hadis yang bercanggahan dengan usul agama, maka ini ditolaklah. فَعْلَمْ أَنَّهُ الْمَوْضُعُ, maka ketahuilah yang hadis itu hadis palsu. Cumanya, dalam kes ini, kenyataan atau kesimpulan yang dia buat tu silap. Kenyataan dekat mana yang silap? Dia kata, kalaulah hadis tu sahih dari mana pun, tapi dia bercanggah dengan Quran, maka itu ditolak. Part tu yang tersilap. Kerana hadis sahih, bila kita lihat dia bercanggah dengan Al-Quran, maka ini perlu kepada tafsir, kepada takwil, dan perlu kepada cara kita menghilangkan percanggahan di antara hadis-hadis. Kerana itu peranan para ulama, mereka ada terbitkan kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Pernah dengar tak? Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Dia nak tafsirkan hadis-hadis yang dilihat saling bercanggah antara satu sama lain. Sama ada bercanggah dengan Quran atau bercanggah dengan hadis yang lain. Tetapi Kita kata kedua-duanya mesti sahih. Keduanya mesti sahih. Manakala di sisi para fuqaha, perkara ini dipanggil sebagai turuk daf'ut ta'arud bainal adillah. Jalan kita menghilangkan percanggahan-percanggahan di antara dalil-dalil. Dalil A kata sekian, dalil B kata sekian. Sebagai contoh, dalil A kata Nabi pernah kencing berdiri, dalil B menafikan Nabi pernah kencing berdiri. Kedua-dua hadis sahih. Jadi yang mana satu kita nak berpegang? Kerana dilihat ada percanggahan. Kalau kita guna metod orang yang bertanya soalan ni, ataupun kalau betul dia kata sahih dari mana pun tapi dia bercanggah, maka kita tolak. Tak boleh gitu. Jadi itu yang silap tu. Tapi kalau kita tengok pada asal memang jelas bercanggah dengan Quran dan dia palsu, memang tak automatically kita tolak. Cuma dalam part ni tak ditolak kerana ia adalah hadis sahih. Maka sepatutnya kalau kita jumpa sebuah hadis yang sahih namun ia bercanggah dengan nas Al-Quranil Karim, maka pertama sekali kita kena carikan apakah huraian yang tepat untuk kita bagi penjelasan berkaitan dengan hadis tersebut. Pertama, hadis ini ia hadis sahih. Innal mayyit la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaih, disebutkan dalam Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang hampir sama, iaitu lebih kepada niyahah, ratapan. Apa jawapan Syekh Al-Albani? Menolak hadis ini termasuk dalam permasalahan membantah as-sunnah dengan menggunakan Quran. Hakikatnya mereka guna Quran bukan dengan tujuan yang baik, tetapi guna Quran untuk membenarkan hawa nafsu mereka, iaitulah membantah sunnah. Sebab itu keluar kaedah-kaedah seumpama ini. Kalau nas itu bercanggah dengan Al-Quran, maka sekali mana pun ia sahih, maka ia ditolak. Ini adalah orang yang guna Quran untuk kepentingan hawa nafsu, untuk membantah hadis Nabi SAW. Jawapan mengenai hadis ini adalah, dia kata, saya mengkhususkan jawapan ini bagi orang yang berpegang teguh dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama, dari sudut ilmu hadis, sesungguhnya tidak ada jalan untuk menolak hadis ini dari sisi ilmu hadis. Kerana apa dia? Yang pertama, hadis ini datang dengan sanad yang sahih daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maknanya apabila hadis itu sahih, maka wajib kita beriman dan beramal dengan. Wajib. Dan apabila dia sahih, maknanya dia telah mencakupi 5 syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh para muhaddisin, iaitu bersambung sanad, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syas dan tidak ada illah. Maka inilah 5 syarat hadis sahih. Mestilah bersambung sanad dan tidak terputus sanad di antara perawi ke perawi sampai kepada Nabi. Yang kedua, perawi mesti adil. Dari sudut dia tidak melakukan perkara yang ataupun dosa besar, dan dia tidak berterusan melakukan dosa kecil atau perkara-perkara yang mencemarkan maruah. Yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mestilah perawi itu dhabit, ingatannya kuat. Yang keempat, tidak ada syas pada hadis tersebut, iaitu tidak ada sebarang perkara yang syas menyelisihi yang disebutkan oleh ulama lain. Yang kelima, mestilah tidak ada illah, kecacatan tersembunyi yang terdapat di dalam sesebuah hadis itu. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Yang kedua, Ibnu Umar tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Maknanya banyak para sahabat lain juga meriwayatkan hadis ini, termasuklah ayahnya sendiri iaitu Umar bin Al-Khattab. Begitu juga ramai dari kalangan sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang sama, Mughirah bin Syu'bah dan seumpamanya. Selain hadis-hadis seperti ini terdapat di dalam As-Sahihain, iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia kadang-kadang target dia nak jatuhkan Sahih Al-Bukhari, maka dia cari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari yang dilihat bercanggah dengan Quran. Maka dia nak lawan Al-Bukhari ni. Maka tidak ada yang melawan Al-Bukhari dan Muslim dan golongan ulama hadis yang selainnya melainkan mereka ini adalah golongan yang terdapat di dalam hati mereka nifaq, zindik, kebencian kepada para sahabat, sehinggakan Umar meriwayatkan hadis pun dikritik. Ibn Umar kata begini pun tak percaya lagi, sedangkan para sahabat banyak yang meriwayatkan hadis yang sama. Sekiranya ada orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hadis ini, maka dia akan jumpa lagi jalan-jalan periwayatan yang lain. Walaupun ada beberapa perkataan Al-Albani yang tidak diterjemahkan di sini. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani di dalam teks bahasa Arab. Dia kata, yang aku sebutkan di sini adalah apa yang aku ingat sekarang ini sahaja. Mimma hadaranil an, benda apa yang aku ingat. Dia tak, waktu dia cakap benda ni, dia mengajar, bukannya dia tengah tulis kitab. Kalau time telah tulis kitab, dia akan tulis lah, okay, dalam kitab ni hadis sekian, dalam ni aku rujuk semua sekali dia akan bahas. Tapi bila dia tengah mengajar, dia perincikan kepada dua contoh yang menjadikan hadis ini sahih daripada dua sebab. Yang pertama, Ibn Umar meriwayatkannya dengan jalan yang sahih, maka selesai. Yang kedua, menunjukkan Ibn Umar tidak tafarrud, dia tidak bersendirian, maknanya ramai sahabat lain yang menjadi saksi dalam periwayatan hadis yang sama. Kedua, daripada sudut penafsiran hadis, maka ini penting juga, kerana hadis ditafsirkan dengan mengikut tafsiran para ulama-ulama hadis ataupun yang lebih dahulu adalah sahabat dan Nabi SAW. Penafsiran ini pun dia ada tiga ataupun dia ada lebih daripada tiga pandangan. Tetapi Syekh Al-Albani dia hanya mengongsikan dua pandangan sahaja di sini. Tetapi tidak mengapa, kerana kita dalam perbahasan yang ringkas, bukan kita dalam proses perbahasan kajian mutlak hadis innallah ataupun innal mayyita la yu'azzabu bukai ahlihi alaih. Kalau kita ada syarahan khas cara hadis ni, ya, kita akan masukkan. Tetapi ini adalah part kepada soal jawab ringkas, nak menafikan dakwaan orang yang membantah hadis itu dengan kenyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata, pandangan ulama' dalam mentafsirkan hadis ini. Pandangan pertama, hadis ini adalah ketika mayat tu dia masih hidup, tapi dia tahu yang keluarga dia akan menangis-nangis, akan meratap, akan bersedih dengan kematian dirinya, dan dia tak tegur. Maka part dia mendiamkan teguran, sedangkan dia tahu yang keluarga dia ni memang kaki nangis punya orang. Kaki nangis ni bukannya nangis sebab sedih. Pertama, kita kena jelas perkataan buka dalam hadis itu. Buka ini bukan semata-mata mengalirkan air mata, tak. Nabi pernah tak mengalirkan air mata dengan kematian keluarganya? Ada. Nabi pernah mengalirkan air mata apabila Ibrahim, anak baginda alaihissalatu wassalam, wafat. Wa inna la firakika ya Ibrahim la mahzunun, kata Nabi. Innal aina la tadma, kata Nabi. Wa innal qalba la yahzan, la naqulu illa bima yurdi rabbuna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna la firakika ya Ibrahim la mahzunun. Jadi ini antara ungkapan Nabi, sesungguhnya air mata itu mengalir, sesungguhnya jiwa itu merasa duka cita, dan kami tidak mengucapkan melainkan dengan apa yang Tuhan kami redha. Wa inna la firakika ya Ibrahim la mahzunun, kami ini sangat berduka cita dengan pemergian kamu wahai Ibrahim. Siapa yang menangis dalam hadis itu? Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah Ibrahim anak Nabi itu diazab kerana Nabi menangis dengan dia? Tak. Sebab itu kita kena faham terbuka di sini bukanlah mujarrad, bukanlah semata-mata air mata mengalir, tak. Tetapi buka yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah ratapan, meratap, meraung, melolong-lolong, menjerit-jerit. Dia bukan semata-mata menangis. Menangis ni biasa. Sahabat bila tengok Nabi menangis bila Ibrahim meninggal dunia, apa sahabat kata? Kamu pun menangis juga ke wahai Rasulullah? Orang dia tanya soalan, kamu pun menangis juga ke wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sesungguhnya air mata ini adalah rahmat yang Allah campakkan kepada jantung-jantung orang yang beriman. Ini adalah rahmat, menangis adalah rahmat. yang dia maksudkan inna apa innal mayyita la yu'azzab bibuka ahlihi alaih adalah dengan meratap, melolong, menjerit-jerit. Maka tafsiran yang pertama, kenapa si mayat itu tadi diazab? Kerana dia tahu semasa hayatnya keluarga dia memang jenis begitu, dan keluarganya itu dia tak pernah tegur dan dia tak pernah bagi wasiat atau teguran seperti dia kata kalau aku mati jangan kamu menangis atau apa. Dia tak ada. Maknanya dia diazab kerana tidak melarang semasa hayat. Dia diazab dalam keadaan semasa dia hidup, dia tahu akan berlaku perkara sedemikian, tapi dia tak tegur. Maka tak tegur tu amalan dia ke amalan si mati? Amalan dia lah semasa hayat. Jadi sebab itu kita kata hadirin dan hadirat, maka hakikatnya tidak ada kontradik dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka tidak ada kontradik. Itu tafsiran yang pertama. Kerana dia tak bagi wasiat. Begitulah untuk menguatkan tafsiran ini, kata Syekh Al-Albani, huruf alif lam dalam ayat al-mayyit, innal mayyit, ada al-mayyit. Dia kata al-mayyit di situ bukanlah alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah ni alif lam yang meliputi keseluruhan yang berkaitan dengan yang disebutkan di situ. Contoh alif lam istighraqiyah, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya keseluruhan manusia, itu betul istighraqiyah, berada di dalam kerugian. Saya ke, tuan-tuan ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang muslim ke, orang kafir ke, orang tua ke, orang muda ke, orang kurus ke, orang gemuk, semua berada dalam kerugian. Maknanya istighraqiyah meliputi. Tetapi bila hadis ini mengatakan innal mayyita la yu'azzabu bibuka'i ahlihi alaih, maka al-mayyit di situ bukanlah alif lam istighraqiyah, tetapi kata Al-Albani apa dia? Alif lam lil ahad, untuk menggambarkan mengikat ataupun ada khusus kepada orang-orang yang tertentu saja. Jadi, adakah semua mayat akan diazab bila keluarga mereka menangis ke atasnya? Jawapannya tidak. Kerana alif lam di situ bukan alif lam istighraqiyah, alif lam lil ahad, iaitu hanya kepada orang tertentu sahaja. Maknanya sebahagian mayat sahaja yang diazab, iaitulah mayat yang semasa hayatnya tidak menegur kaum keluarganya daripada perbuatan meraung, meratap, niaha, sehingga kadang-kadang mencari-cari baju, sehingga menghentak-hentak kaki dan seumpamanya, seakan-akan tidak redha dan tidak berserah kepada ketentuan Tuhan. Maka itu akan menyebabkan si jenazah itu tadi diazab. Sebaliknya, kalau seseorang itu telah memberikan nasihat kepada kaum keluarganya, kalau ayah meninggal esok, jangan ada di kalangan keluarga kita yang meratap di perkuburan, apat tu dia ada kena azab tak? Tak kena, sebab dia dah menjalankan tanggungjawab dia. Kalau mak meninggal esok, tak payahlah meratap lebih-lebih. Nangis kesedihan ni biasa. Sebab itu dalam lafaz Muslim, dia guna perkataan niyaha, meratap. Dalam hadis Al-Bukhari ni ya, innal apa, diguna perkataan buka, perkataan buka. Inilah pandangan, inilah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Al-Bukhari inilah pandangan dia, pandangan yang pertama ini. Kerana itu dalam Sahih Al-Bukhari diletakkan tajuk ini, akan diazab bagi sesiapa yang tidak, ataupun bagi sesiapa yang merupakan sunnah dia semasa hayatnya, dia sendiri pun kaki menangis di kubur ketika orang meninggal dunia. Nah, ini bab pandangan Al-Bukhari yang walaupun agak berbeza sedikit, tetapi lebih kurang sahaja kalau hakikatnya. Kerana ada pandangan mengatakan dia ni diazab bila semasa hayat itu adalah sunnah dia. Apa sunnahnya? Setiap kali ada orang meninggal, maka dia meratap, dia menangis. Maka kalau time dia meninggal, orang lain meratap, dia dapat azab. Kerana itu adalah sunnah dia juga semasa hayatnya dan orang ikut. Pandangan kedua dalam muka surat 14 itu tadi, iaitulah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kata Ibn Taymiyyah, dalam sebahagian kitab karangan beliau, bahawasanya azab di dalam hadis ini bukanlah azab kubur atau azab akhirat, Akan tetapi azab ini adalah perasaan, perasaan pedih dan perasaan sedih. Iaitu mayat akan berasa sedih apabila mendengar tangisan keluarga mereka kepadanya. Ini antara pandangan Syekh Al-Imam Ibn Taymiyyah. Jika perkataan beliau ini benar, ia tetap tidak dapat menutup akar syubhat dan keraguan ke atas hadis ini. Kerana orang nak bagi syubhat je, orang nak timbulkan keraguan. Walaupun kita kata maksud buka dalam hadis tersebut ataupun maksud azab dalam hadis tersebut bukan azab seksaan tetapi perasaan, tetapi orang still akan kritik juga hadis tersebut. Dia masih akan ada tohmahan. Kerana ia bertentangan dengan dua hakikat penting yang perlu dijelaskan. Hakikat pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah Ibn Syu'bah, ada tambahan lafaz yang menjelaskan bahawa azab dalam hadis ini bukanlah bermakna sedih. Nampak? Dalam hadis Mughirah, lafaz lain menunjukkan azab di situ bukan bermaksud sedih, tetapi memang azab seksaan. Azab yang sebenar iaitu azab api neraka. Kecuali jika Allah mengampuninya sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik dan mati dalam keadaan syirik, dan Allah mengampunkan dosa selainnya itu kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Termasuklah dosa selainnya itu adalah dosa orang yang meratap ketika berlakunya proses pengebumian jenazah. Maknanya hakikat yang pertama, dia bercanggah kenyataan Ibn Taymiyyah ini dengan hakikat pertama, kerana ada lafaz menunjukkan azab yang sebenar adalah azab yang dimaksudkan dalam hadis itu. Dalam ayat Mughirah dikata apa dia? Innal mayyita liyu'azzabu bibuka'i ahlihi yawmal qiyamah. Nampak? Dia mention pada hari kiamat. Jadi kalau mention pada hari kiamat, dia bukannya perasaan orang tu sedih bila dengar dalam kubur. Dia adalah pada hari kiamat, pada hari manusia dia akan dihukum. Maka pada ketika itulah dia akan diazab kerana keluarganya menangis ke atas dirinya itu. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahawa mayat itu akan diazab pada hari kiamat dan bukannya di dalam. Hakikat kedua, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, setelah mati, mayat tidak akan dapat merasakan dan mengetahui keadaan sekitar. Dia dah mati dah. Dia dah meninggal. Sama ada keadaan tersebut baik atau buruk. Tetapi di sana ada exception. Ada pengecualian dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah kepada individu-individu dan keadaan tertentu. Kerana ada mayat yang memperdengarkan perasaan. Dalilnya hadis Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, beliau menuturkan bahawasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qara'ani 'alihim atahu malakan. Sesungguhnya seseorang hamba itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, para sahabatnya telah berlalu pergi meninggalkan dirinya di dalam kubur, sehinggalah dia mendengar bunyian tapak kaki mereka itu. Iaitu kesan daripada kasut atau selipar yang mereka pakai. Maka ketika itulah, bila dah pergi sampai dah tak dengar bunyi kedua tapak kaki itulah, waktu itu malaikat akan datang. Dalam hadis ni dia tunjukkan apa dia? Dia tunjukkan mayat yang berada dalam kubur, dia dengar bunyi tapak kaki manusia. Hadis ni hadis sahih ke tidak? Hadis sahih. Dia katakan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya sahih. Dalam hadis yang sahih ini, mayat hanya dapat mendengar ketika dia telah dikuburkan. Sahabat-sahabatnya telah melangkah keluar daripada tanah perkuburan. Kemudian dua malaikat akan datang dan mengembalikan rohnya. Pada ketika itulah mayat dapat mendengar suara gesekan sandal, iaitu tapak kaki ataupun bunyi kasut manusia itu. Namun hadis ini tidaklah bermaksud setiap mayat yang telah dikembalikan rohnya mereka dapat mendengar suara gesekan sampai hari kiamat, kata Syekh Al-Albani. Dia dengar waktu tu je. Ni orang kita ni sampai jangan takbir raya selain pada hari raya. Nanti orang-orang dikubur, kalau dia dengar dia akan menangis. Kita kata dia bukan dengar sampai kiamat. Dia dengar hanya pada waktu itu kerana dikembalikan seketika ruhnya untuk diambil tindakan oleh para malaikat itu. Jadi sebab itulah Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata tak mendengar suara kasut sampai kiamat. Dia letih dah dengar kasut yang bunyi. Jadi kita tak perlu faham dengan cara yang dia fikir. Kata Syekh Al-Albani, bukan itu maksudnya. Tetapi ini adalah waktu yang khusus. Ada keadaan khusus sahaja dia mendengar. Jadi bukanlah membawa maksud si jenazah itu dia ada perasaan boleh sedih kerana dia dengar orang menangis. Tak, dia tak dengar. Jadi seakan-akan kesimpulannya, Al-Albani dia bersetuju ke tak dengan pandangan Ibn Taymiyah dalam kes ini? Dia tak setuju. Jadi inilah manhaj kita. Tak semestinya kalau ustaz tu satu aliran dengan kita, semua dia cakap semua betul. Kita kata sebab ustaz ni cakap, maka betul lah. Sebab dia sama manhaj dengan kita. Dan tak semestinya ustaz lain yang tak sama manhaj dengan kita, semua yang dia cakap salah. Dia cakap satu tambah satu, dua pun salah kerana dia tak sama manhaj dengan kita. Tak boleh sampai tahap macam itu. Kita kena berpijak di atas kebenaran, di mana sahaja dia berada. Tetapi Ibn Taymiyah ala ra'si wal'ain. Kalau diikut dari sudut kibar ulama, maka jauh besar kibar Ibn Taymiyah berbanding Syekh Al-Albani itu sendiri. Tetapi kita katakan Syekh Al-Albani dia memberikan jawapan perbezaan standard, berbeza khilaf di antara para ulama. Tapi adakah dia kata Ibn Taymiyah telah mengaku, telah melakukan satu kesesatan dengan dakwaannya sedemikian? Oh, tak ada. Kan mula-mula lagi dia kata apa dia? Dia kata, iaitu apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nampak? Sebut Syekhul Islam lagi. Walaupun dia nak berbeza. Dia sebut rahimahullah, dia doakan rahmat. Walaupun dia nak berbeza pandangan. Tetapi inilah adab dan akhlak yang ulama-ulama kita tunjuk. Patutnya kita pun kena zahirkan perkara dan keadaan yang sama. Kerana itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada satu buku Muqaddimah Fi Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam itu ada daripada penerbit kitab, ini cetakan yang bagus, dia tulis senarai perbezaan pandangan fiqh antara Utsaimin dengan Ibn Taymiyah. Kerana Muqaddimah Fi Usul Tafsir ni siapa tulis? Ibn Taymiyah tulis. Tapi si Syekh Al-Utsaimin ni disyarahkan. Ada hikmah dan faedah disebutkan benda itu. Menunjukkan kalau orang kita baca dan orang kita keluar, menunjukkan kalaulah orang kata Utsaimin ni ikut manhaj Ibn Taymiyah, oh, banyak pandangan dia berbeza dengan Ibn Taymiyah. Hatta ulama-ulama kita pun berbeza pandangan satu sama lain. Kerana ini ijtihadat. Ijtihad manusia berbeza berdasarkan kefahaman yang Allah berikan secara berbeza-beza ke atas setiap individu. Jadi jangan taksub berpijak ke atas kebenaran di mana sahaja ia berada. Tapi dia kritik, dia ada bagi hujah tak? Tengok hujah panjang lebar dia bagi. Kenapa dia tak bersetuju dengan kenyataan Ibn Taymiyah? Pertama dia kata kerana azab yang dia maksudkan di situ bukan semata-mata azab dari sudut perasaan sedih. Tak. Kerana azab yang dimaksudkan adalah azab sebenar. Al-Albani dia bijak, dia guna hadis. Dia kata, ni aku bagi kepada kamu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam tu jelas dia kata, yawm al-qiyamah la yu'azzabu bibuka'i ahlihi yawm al-qiyamah. Jadi kalau yawm al-qiyamah, macam mana boleh kita dakwa azab kubur sedangkan pada hari kiamat? Tetapi dia bagi juga hujah yang kedua. Dia kata ni tak membuktikan bahawasanya orang yang berada di dalam kubur tu mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang berada di atas dunia, melainkan pada keadaan tertentu. Ini amanah ilmiah. Dia tak menafikan secara umum, tapi dia kata ada keadaan tertentu memang orang dalam kubur dia boleh dengar berdasarkan hadis Al-Bukhari itu tadi. Cumanya dia mendengar dalam tempoh yang seketika, tidaklah sampai hari kiamat dengar selipa orang. Jadi dia dengar dalam tempoh yang seketika. Kata Syekh Al-Albani lagi dalam muka surat yang ke-16 itu, maka jika kita mengambil tafsiran Ibn Taymiyah, maka seolah kita mengatakan bahawa mayat dapat merasakan segala sesuatu yang berlaku di sekelilingnya. seakan-akan begitulah, tetapi perkara ini memerlukan kepada dalil yang jelas, kata Syekh Al-Albani. Dia kata lagi, sebahagian nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih menunjukkan bahawa mayat tidak dapat mendengar, dan ini memerlukan kepada perbahasan yang panjang. Betul, ada hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawasanya mayat tidak mendengar apa yang diucapkan dan berlaku di atas dunia yang berada di luar. Tetapi lihat apa kata Al-Albani sebagai penutup. Innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati as-salam. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang tugasnya adalah bersia-sia di atas muka dunia ini. Dia menyampaikan kepada aku salam daripada umatku. Mereka adalah malaikat yang mengelilingi majlis-majlis ilmu. Setiap kali ada orang Muslim yang berselawat kepada Nabi, maka malaikat akan menyampaikan salam itu kepada Nabi. Apa maksud daripada hadis ni? Maksudnya, kesimpulan yang dibawa oleh Al-Albani, kalaulah Nabi ataupun mayat boleh dengar orang yang menyakap berkata-kata sesuatu, maka Nabi adalah mayat yang paling berhak untuk dia dengar setiap selawat yang sampai kepada dia. Maka kalau Nabi dah dengar, apa peranan malaikat nak sampai salam untuk dia pula? Menunjukkan Nabi dengar ke tak dengar? Nabi tak dengar. Jadi inilah dianya antara hujah yang dijadikan poin penting oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam menjawab permasalahan ini. Dari sini kamu mengetahui kesalahan bahkan kesesatan orang-orang yang memohon pertolongan istighasah kepada selain Allah, sama ada kepada Rasul, para Nabi ataupun orang-orang yang salih, kerana mereka tidak mendengar. Innalazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kamu seru selain daripada Allah tu adalah hamba-hamba juga, sama seperti kamu. Minta kepada orang salih di kubur mereka, wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah kami sekian-sekian. Wahai wali sekian-sekian, tolong kami. Dia pun tak dengar. Sebab itu Allah kata, innalazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Dia hamba, kamu pun hamba. Kamu minta, sepatutnya dia pun minta pada Allah, bukannya dia diminta kepada seseorang. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu seru mereka, kata Allah, nescaya mereka tidak mendengar hujah ataupun mendengar doa daripada kamu. Tapi saya suka dengan kenyataan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya ini. Dia mengatakan ini adalah suatu kesilapan bila dalalah. Anda faham tak? Ini adalah kesalahan tetapi tanpa kesesatan. Dia merujuk kepada kenyataan Ibn Taymiyah itu tadi. Ini akhlak, ini adab. Kita kata orang tu salah, tak semestinya kita kata dia sesat. Ini jangan salah faham. Kadang-kadang orang ingat kalau dia kata, kita kata dia ni salah, habis kami sesat lah. Itu siapa yang kata? Kita tak kata dia sesat, kami kata dia salah. Salah ni biasa, manusia semua buat silap. Sebab itulah khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang sebaik-baik orang buat silap adalah yang bertaubat. Dia perbetulkan kesilapan. Baik, sebagai kesimpulan sebelum kita pergi kepada persoalan berikutnya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya ada sebut tak tadi pasal Aisyah punya statement? Saya tak sebut. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia menafikan hadis tersebut. Tapi Aisyah, dia menafikan, adakah bermakna dia tolak hadis dan adakah bermakna dia anti hadis? Jawapannya tidak. Dia menafikan atas ilmu dia, atas ijtihad dan ghalabatuz zan, sangkaan yang kuat dia. Dia kata, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza. Dia kata Nabi tak sebut hadis ni, iaitu hadis innallaha ataupun innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Dia kata apa dia? Ma qala Rasulullah hadza. Dia kata, mudah-mudahan Allah maafkan Ibn Umar, dia kata. Sampai tahap macam itu. Dia ingat Ibn Umar tersilap. Dia kata, Rasulullah tak sebut. Memadailah bagi kamu Quran dalam hal ini. Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Aisyah. Ibn Omar bila dia dengar kata Aisyah ni, dia buat apa? Dia diam. Dia diam. Sebahagian ulama kata diam dia seolah-olah dia membenarkan. Tetapi jawapan yang disebut oleh para ulama lain, diam ni kadang-kadang tak semesti bermakna redha. Tak semesti bermakna redha. Diam bermakna redha ni bagi orang perempuan kalau nak kahwin je, cantik je. Tapi kalau kita kan, kalau kita tengah bergaduh, tengah berbalah, semua kita diam. Tak semestinya kita setuju dengan apa yang dia cakap. Tengok kawan ni nampak macam tak boleh kawan sangat dah, aku diam lagi baik. Betul tak? Kalau kita lawan pun dia still nak menang juga, jadi tak ke mana hala. Jadi sama dalam kes ni. Ibn Umar dia diam kerana dia berhadapan dengan Ummul Mukminin, ibu dia. Kalau ikut ke ibu orang beriman, takkan kita nak bercanggah dengan mak kita sendiri. Diam walaupun kita tak setuju, diam. Jadi sama macam kes Ibn Umar. Tapi dia riwayatkan hadis tu, dia betul-betul dengar daripada Nabi. Innal mayyit liyu'azzabu bibuka'i ahlihi alaih. Dan bukan dia seorang riwayatkan, Umar Al-Khattab riwayat bapaknya, Al-Mughirah Ibn Syu'bah riwayatkan, dan ramai sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama. Jadi Aisyah sebenarnya dia tak buat satu kesesatan, tapi dia tersilap dalam menafikan hal tersebut, hadis tersebut. Tapi kesilapan dia itu terbina di atas ghalabatul zan, sangkaan yang kuat bahawasanya Nabi tak mengatakan perkataan yang sedemikian. Dan ijtihad boleh terbina berdasarkan kuat sangkaan kita. Macam contohlah, kuat sangkaan kita bahawasanya benda ni tak elok, tapi rupanya cek-cek benda ni elok. Padahal kita boleh. Jadi ini ijtihad daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi hakikatnya tidak ada sebarang kontradik di antara nas Al-Quran itu, iaitulah wala tadhiru waziratun wizra ukhra wa apa nama wa laysa lil insani illa ma sa'a, dengan ayat ataupun hadis innallaha ataupun innal mayyita liyu'azzabu bibuka'i ahlihi alaih. Dan kesimpulan yang kita boleh buat, hadis apabila dilihat bercanggah dengan Al-Quran, maka cara untuk kita mentafsirkan Al-Quran adalah dengan melihat syarahan para ulama terhadap hadis tersebut, dengan membuat comparison, perbandingan di antara beberapa riwayat-riwayat seperti yang telah disebutkan sebentar tadi.